kajian al-jam bain as-sahihain. Kita masuk bab khabaril Isra wal Mi'raj, tentang kisah Isra dan Mi'raj. Kita masuk hadis yang ke-60 dari Malik bin Sa'sa'ah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina ana 'indal bait baina an-na'im wal yaqdhan. Ketika aku berada di sisi Ka'bah antara tidur dan bangun. Wa dzakara ya'ni rajulan baina rajulain. Dan beliau menyebutkan di situ seorang laki-laki di antara dua laki-laki. Artinya ada malaikat yang mendatangi beliau, ya sallallahu alaihi wasallam. Fa'utitu bitastin min dahab. Lalu dibawakan kepadaku sebuah bejana dari emas. Mulia hikmatan wa imanan, yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Fasyukka minan nahri ila maraqil batn. Lalu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibelah dari nahar sampai bawah perut. Thumma ghusila al-batnu bima'i zamzam. Kemudian perut dicuci dengan air zamzam. Thumma muli'a hikmatan wa imanan. Kemudian dipenuhi dengan hikmah dan keimanan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, hendak Isra Mi'raj. Kemudian sebelum Isra Mi'raj, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibelek dulu dan dikeluarkan hatinya dan dicuci. Apa hikmahnya, kata para ulama? Hikmahnya yaitu bahwa Rasulullah hendak bertemu dengan Allah. Karena hendak bertemu dengan Allah, maka ya hendaknya, dan itu sebuah munasabah yang sesuai, di mana orang yang bertemu dengan Allah dalam keadaan hatinya bersih dan suci. Atas dari itu, kata para ulama, apabila kita hendak bermunajat dengan Allah, maka kita berusaha ketika kita bermunajat dengan Allah dengan membawa hati yang bersih. Antum yang mau pergi haji misalnya, ya, yang namanya pergi haji, tentu antum akan melakukan ibadah-ibadah yang agung di sana. Akan banyak bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala di sana. Maka sebelum antum pergi haji, bersihkanlah dulu hatimu. Sebab ketika hati itu kurang bersih, akhirnya menyebabkan ibadah kita jadi kurang. Misalnya hati kita masih kotor, dikotori dengan ketidakikhlasan, masih mengharapkan pujian manusia, masih mengharapkan syahwat dunia. Itu sangat berpengaruh kepada ibadah kita. Orang yang masih mengharapkan dunia, misalnya saya pergi haji biar dapat gelar Pak Haji misalnya, biar orang bisa melihat saya bisa haji dan yang lainnya. Nah, itu sering kali menyebabkan akhirnya perginya kita haji itu kurang ikhlasnya. Iya. Demikian pula ketika kita berhaji, ketika hati kita masih kotor dengan syahwat, dengan hawa nafsu, iya, kadang akhirnya kita malah jatuh berbuat dosa di tanah haram. Sementara berbuat dosa di tanah haram, bahkan di negeri haram, di bulan haram, di hari yang haram, itu dosanya berlipat-lipat kali ganda. Ya, bahaya sekali. Kita lanjutkan. Utitu bidabatin abyad. Lalu aku dibawakan kepadaku binatang yang berwarna putih. Dunal bagli wa fauqal himar. Dia lebih kecil dari bigol dan lebih besar dari keledai. Bigol itu binatang hasil kawin silang antara kuda dengan keledai. Ya, kuda sama keledai dikawinin, anaknya bigol. Nah, buruk ini kata Rasulullah lebih kecil dari bigol, tapi lebih besar dari apa? Dari keledai, warnanya putih. Al-buruk, namanya buruk. Ya. Afi riwayatin disebutkan dalam satu riwayat yang lain, yada'u khutwahu inda aqsa tarfihi. Dia meletakkan apa namanya? Ya, khutwahu, langkahnya itu sejauh mata memandang dia. Jadi kalau dia sekali loncat, ya, sejauh mata memandang dia. Saking cepatnya. Ya, itu buruk. Ya, bagaimana bentuknya hanya Allah yang Maha tahu, Pak. Yang jelas tidak boleh digambarkan buruk itu kepalanya perempuan seperti yang dilakukan orang-orang yang tidak beriman. Ya. Ini jelas penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqtu ma'a Jibril. Lalu aku pun pergilah bersama Jibril. Terjadi ikhtilaf para ulama, kisah Isra Mi'raj ini apakah dengan rohnya saja atau roh dengan badan? Ya. Jumhur ulama mengatakan roh dan dengan badan. Kenapa? Karena ini merupakan salah satu mukjizat dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala membesarkan ya kisah Isra dan Mi'raj ini di dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau hanya roh saja, apa bedanya dengan mimpi? Tapi itu menunjukkan akan kejadian ini kejadian yang sangat agung sekali. Kalau rohnya Rasulullah saja yang pergi, bukan badannya, orang musyrikin pun tidak akan memperolok. Karena ketika Rasulullah SAW menceritakan kepada kaum musyrikin, "Wah, tadi malam saya pergi ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit," maka orang-orang musyrikin mentertawakan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian kaum muslimin yang masih lemah imannya murtad lagi. Karena dianggap Rasulullah SAW ini ngaco. Masa Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam katanya. Maka mereka pun datang kepada Abu Bakar. Ya, dan mengabarkan ke Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, tuh lihat temanmu itu. Mulai ngaco itu." Kata Abu Bakar, "Apa? Masa dia mengatakan katanya dia pergi ke Masjidil Aqsa dalam satu malam? Kita saja pergi ke sana sampai sebulan, bolak-balik dua bulan." Apa kata Abu Bakar? "Aku mempercayai beliau lebih dari itu. Turun kepada beliau wahyu dari langit dan itu lebih besar lagi." Makanya kemudian Abu Bakar disebut sebagai apa? As-Siddiq. Ya. Kalau di zaman sekarang sangat memungkinkan sekali. Pulang pergi ya dari Jeddah ke mana? Ke Syam paling 2 jam. Pulang lagi 4 jam. Ya. Dengan pesawat. Bagi Allah mudah bagi Allah. Kita lanjutkan. Fantalaqtu ma'a Jibril. Lalu aku pun pergilah bersama Jibril. Hatta ataina sama'ad dunya, hingga kami pun mendatangi langit dunia. Qila, ya, dalam satu riwayat yang lain, lalu maka Jibril minta dibukakan pintu langit. Lalu kemudian dikatakan, "Man hadza?" Siapa ini? Qala Jibril. Qila wa man ma'ak? Siapa yang bersamamu hai Jibril? Qala Muhammad. Qala wa qad ursila ilaih? Apakah ia telah menjadi rasul, sudah diutus? Qala na'am. Kata Jibril, "Iya, sudah diutus." Qila marhaban bih? Selamat datang. Fala ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baiknya datang orang yang datang di hari ini. Fa'ataitu ala Adam. Lalu setelah dibukakan pintu langit yang pertama, Rasulullah pun masuk. dan beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Fi riwayatin, dalam satu riwayat, hadza abuka, ini bapakmu, fasallim alaih, ucapkan salam kepadanya. Ya. Fasallamtu, lalu aku pun mengucapkan salam. Ini menunjukkan akhi, ucapan salam itu tahiyatnya para nabi dan rasul. Iya. Maka jangan diganti sama yang lain. Selamat pagi atau yang lainnya. Fasallamtu, lalu aku mengucapkan salam. Faqala, lalu kemudian Nabi Adam berkata setelah menjawab salam, marhaban bik min ibnin wa nabiyyin. Selamat datang anak dan nabi. Dalam satu riwayat yang lain, min ibnin salihin wa nabiyyin. Ya. Ini menunjukkan Pak, disyariatkan kalau kita kedatangan tamu dari jauh, kita ucapkan apa? Marhaban. Ya. Kalau orang Sunda wilujeng sumping. Kalau orang kita selamat datang gitu. Ya. Itu sunnah ya. Kita katakan marhaban, ahlan wa sahlan, marhaban. Ya. Fa fi riwayatin fayastabshiru bihi ahlus sama. Maka penduduk langit pun bergembira dengan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ya'lamu ahlus sama bima yuridullahu bihi fil ard hatta yu'limahum. Di mana penduduk langit tidak mengetahui apa yang Allah inginkan di bumi sampai Allah memberitahu kepada mereka. Penduduk langit tidak tahu apa yang terjadi di apa? Di bumi. Karena yang mengetahui yang gaib hanya siapa? Allah. Kalau bukan karena Allah yang memberitahu, mereka tidak tahu. Sama halnya kita yang di bumi tidak tahu apa yang terjadi ya, dilakukan para penduduk langit sana. Iya. Maka ini menunjukkan akhi, kedatangan Rasulullah SAW ke langit membuat gembira. Maka kita penduduk bumi lebih berhak bergembira dengan kedatangan Rasulullah SAW. Tapi gembira itu jangan setahun sekali gitu loh. Kita gembira setiap hari dengan mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kita gembira setiap hari dengan mengamalkan ya, perintah dan titah-titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ya akhi, hakikat gembira dengan kedatangan dan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara menaati Rasulullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah kegembiraan. Iya. Kita lanjutkan. Fa'atainas sama'a tsaniyah. Lalu kami pun mendatangi langit yang kedua. Yang disebutkan dalam satu riwayat hadis bahwa tebalnya satu langit sampai langit yang lain itu 500 tahun perjalanan. Sebagian ulama mengatakan 1000 tahun. Karena disebutkan dalam surat As-Sajdah, ya. Di mana Allah menyebutkan dalam surat As-Sajdah, ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu. Itu dalam surat Al-Ma'arij ya. Yang dalam surat Al-Ma'arij 50 ribu tahun. Dalam surat As-Sajdah 1000 tahun. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa 1000 tahun itu tebalnya langit dunia. Dan 50 ribu tahun itu jarak antara bumi ke Arasy. Bayangkan. Kalau misalnya tebal, dalam satu hadis disebutkan tebalnya langit, satu langitnya 500 tahun perjalanan. Berarti kalau sampai langit ketujuh berapa? 7 kali 5 berapa, Pak? 3500 tahun perjalanan. Sementara ke Aras berapa? 50.000. Berarti berapa tahun lagi itu? Itu menunjukkan besar sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Langitnya tebal sekali, luas sekali, masya Allah. Tidak ada yang mengetahui luasnya langit kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak bisa memikirkan dengan akal pikiran kita, Pak. Luar biasa. Ciptaan Allah ini luar biasa sekali. Lalu kami mendatangi langit yang kedua. Maka malaikat Jibril pun minta dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa itu? Ia menjawab, aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Kata Jibril, ini Muhammad. Apakah ia telah diutus? Iya, sudah. Kata malaikat itu, marhaban bih, selamat datang. Fala ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataina ala Isa wa Yahya. Lalu aku bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa sama Nabi Yahya itu sepupuan. Sepupu itu apa sih? Wahuma ibna khalah. Ya, anak bibi. Iya. Faqala, maka keduanya berkata, marhaban bik min akhin wa nabi. Nabi Isa dan Nabi Yahya pun menyambut Rasulullah dan mengatakan, ya marhaban bik, selamat datang saudara dan nabi. Iya. Kalau ada yang berkata itu Rasulullah bertemu dengan para nabi itu, kan mereka sudah meninggal, jasadnya ada di bumi. Kita katakan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, mudah bagi Allah. Iya. Fa'ataina sama'a tsalitsah. Lalu kami pun mendatangi langit yang ketiga. Lalu kemudian malaikat Jibril minta dibukakan pintu. Ini menunjukkan, Pak, langit itu ada pintunya. Tidak mungkin bisa menembus langit pertama, Pak, yang pertama ke kedua kecuali melalui apa? Pintu. Tidak mungkin. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya. Bulan itu langit pertama apa langit kedua? Pertama. Dalilnya? Allah berfirman, "Walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabih." Sungguh kami telah menghiasi langit dunia dengan lampu-lampu. Sehingga kata para ulama ini menunjukkan bahwa matahari, bulan, bintang, semua masih langit pertama. Masih langit keberapa? Pertama. Bayangkan, Pak, jarak antara bumi dengan matahari aja udah berapa coba? Saya baca sebuah buku yang berjudul Ya Lata Fawaidul Ilm. Ada sebuah latifah-latifah, ya. Disebutkan bahwa di Amerika sana katanya mereka mengirim pesawat antariksa menuju Mars. Ini lepas benar apa tidaknya, ya. Cuman di situ disebutkan dalam buku tersebut bahwa Mars, pesawat antariksa menuju Mars kecepatannya 20.000 km per jam. Dan baru sampai Mars 8,5 bulan. Dengan kecepatan 20.000 km per jam baru sampai Mars 8,5 bulan. Bisa hitung? Hah? Sehari semalamnya berapa? 24 jam. 24 jam kali 20.000 km kali 8, Masya Allah. Ya, 1 bulan berapa? 30 hari. Ini la ilaha illallah. Ini planet yang paling dekat ke bumi nih, Pak. Planet yang paling dekat ke bumi segitu jauhnya. Gimana dengan Pluto-nya? Yang paling jauh katanya. Ya. Itu baru galaksi Bima Sakti. Itu masih langit dunia. Ya. Allahu Akbar. Allah yang paling besar. Ciptaan Allah sangat besar sekali, luas sekali, Pak. Tidak yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kemudian malaikat Jibril minta dibukakan, lalu dikatakan, siapa ini? Maka beliau menjawab, aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apakah sudah diutus? Sudah. Kemudian malaikat itu berkata, marhaban bih. Ya. Jadi setiap pintu itu dijaga oleh malaikat. Wala ni'mal maji'u ja'a, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Yusuf. Lalu aku bertemu dengan Nabi Yusuf. Di dalam satu riwayat disebutkan, fa'idha huwa qad u'tiya syatrul husni. Ternyata beliau sudah diberikan oleh Allah setengah keindahan. Ya, Nabi Yusuf tahu sendiri. Fasallamtu alaih, lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Qala marhaban bik min akhin wa nabi. Selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina sama'as ar-rabi'ah, lalu kami terus naik menuju langit yang keempat. Lalu malaikat Jibril minta dibukakan, kembali ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa telah diutus? Sudah. Marhaban bih, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Idris. Nah, di situ Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada beliau. Maka Nabi Idris berkata, marhaban bik min akhin wa nabi. Selamat datang saudara dan nabi. Fa'ataina sama al-khamisah, lalu kami naik lagi ke langit yang kelima. Mereka Jibril kembali minta dibukakan. Lalu dia bertanya, siapa ini? Maka beliau pun menjawab, aku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Ya, selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang. Kemudian kata Nabi Muhammad, fa'ataina ala Harun. Aku bertemu dengan Nabi Harun. Ya, alaihissalam. Fasallamtu alaihi, lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Harun. Maka beliau mengatakan, marhaban bik min akhin wa nabi. Selamat datang saudara dan nabi. Ya. Fa'ataina ala sama'is sadisah. Lalu kami terus naik ke langit yang keberapa? Keenam. Lalu dibukakanlah pintu, apa dimintalah dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapa ini? Aku Nabi Musa, aku Jibril. Siapa bersamamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Ya, selamat datang. Sebaik-baik orang yang datang. Fa'ataitu ala Musa. Lalu aku mendatangi, bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Fasallamtu alaih. Lalu aku mengucapkan salam kepada Nabi Musa. Faqala marhaban bika min akhin wa nabi. Falamma jawaztu baka. Selamat datang saudara dan nabi. Ketika aku telah melewatinya, Nabi Musa pun menangis. Faqila ma abka. Lalu ditanya, apa yang membuatmu menangis, hai Musa? Qala ya Rabb, hadzal gulam alladhi bu'itsa ba'di yadkhulul jannata min ummati afdal mimma yadkhulu min ummati. Ya. Ya Rabb, anak muda ini telah diutus setelahku. Ternyata umatnya masuk ke surga lebih utama dan lebih banyak daripada umatku yang masuk surga. Ya. Fa'ataina sama'as sabi'ah. Lalu kami pun datang ke langit yang ke-7. Qila man hadha? Lalu ditanya, siapa ini? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Apa sudah diutus? Sudah. Marhaban bih, selamat datang. Wala ni'mal maji'u ja'a. Sebaik-baik orang yang datang. Ya. Fa'ataitu ala Ibrahim. Lalu aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lihat Pak, ini menunjukkan bahwa para nabi itu bertingkat-tingkat derajatnya di sisi Allah. Ya. Wa fi riwayatin hadza abuk fasallim alaihi, ini ayahmu. Ucapkan salam kepadanya. Fasallamtu alaihi. Lalu aku pun mengucapkan salam kepada beliau. Lalu Nabi Ibrahim berkata, marhaban bik min ibn wa nabi. Selamat datang anak dan nabi. Farufi ali al-baitul ma'mur. Ya. Dan dalam satu riwayat Abu Daud, Nabi Ibrahim berkata kepada Rasulullah, ya Muhammad, akri ummataka minnis salam. Hayo Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Wa akhbirhum anna al-jannata tayyibatu turbah. Kabarkan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur sekali. Wa annaha qi'an. Dan sekarang itu surga itu masih belum ada tanamannya. Wa anna ghirasaha. Dan bahwasanya tanaman-tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Berarti Pak, kalau kita pengen punya tanaman di surga, banyak-banyak mengucapkan ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya, itu tanaman surga itu. Farufi ali al-baitul ma'mur. Lalu diperlihatkan kepadaku baitul ma'mur. Ini baitul ma'mur ini sebuah rumah yang ada di langit yang ketujuh. Dan tempatnya tepat di atas Ka'bah. Ya, kalau Ka'bah diluruskan ke atas terus ke langit ketujuh, maka itu baitul ma'mur. Fasa'altu Jibril. Lalu aku bertanya kepada Jibril. Maka mereka Jibril berkata, hadzal baitul ma'mur. Ini baitul ma'mur. Yusalli fihi kullu yawmin 70 alfa malak. Setiap harinya 70 ribu malaikat salat di situ. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi. Kalau sudah keluar tidak balik lagi. Berarti setiap harinya yang masuk malaikat yang berbeda. Dari semenjak penciptaan langit dan bumi sampai sekarang sudah berapa hari, Kak? Kalikan 70 ribu malaikat. Banyak banget malaikat itu, Pak, jumlahnya. Luar biasa sekali. Iya. Farwa farufi atli sidratul muntaha. Kemudian Rasulullah terus di bawah. Naik terus sampai ke sidratul muntaha. Apa sih sidratul muntaha? Sidrah itu pohon bidara. Muntaha itu artinya ujung. Berarti di atas langit ketujuh itu ada pohon bidara. Makanya kata Ibnu Qayyim, inilah salah satu rahasia kenapa pohon bidara itu sering digunakan untuk ruqyah, untuk pengobatan, untuk memandikan mayat dan yang lainnya. Karena ada hubungannya dengan pohon bidara yang ada di mana? Ya, di langit ketujuh sana, namanya Sidratul Muntaha. Ya. Faidha nabakuha ka'annahu kilalu hajar. Ternyata bijinya itu seperti kilah, kullah hajar. Wa waraquha ka'annahu adhanul fiyalah atau fuyul. Dan daunnya seperti telinganya gajah. Ya. Fi asliha arba'atu anhar. Di mana di pokoknya ada empat sungai. Nahran batinan wa nahrani zahiran. Dua sungai tak terlihat dan dua sungai yang terlihat. Fasa'altu Jibril, lalu aku bertanya kepada Jibril. Faqala ammal batinani fa fil jannah. Adapun yang tak terlihat itu adanya di surga. Wa ammal zahiran, adapun yang tampak yang terlihat yaitu sungai Nil dan Efrat. Jadi sungai Nil dan Efrat itu, Pak, asalnya dari sana. Dalam satu riwayat yang dihasankan oleh Syekh Albani, di bumi ini ada 4 sungai yang berasal dari surga. Sungai Nil, Sungai Efrat, Sungai Jihan, dan Sayhan. Ya. Ya khawatir Islam, azani Allah wa ya. Kita enggak tahu ya, gimana nyambungnya hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas kita wajib mengimani karena itu yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, Pak. Ya, kalau Allah mampu untuk menyembunyikan Ya'juj dan Ma'juj yang sangat banyak begitu jumlahnya. Antum cari pakai Google Map enggak ketemu-temu. Pakai apa namanya ini enggak bakalan ketemu Ya'juj dan Ma'juj. Dan Allah Maha kuasa untuk menyembunyikan mereka. Ya. Sampai kemudian akhirnya dalam satu riwayat yang lain, Rasulullah dibawa lagi ke tempat yang terdengar Shariful Aqlam, suara pena. Ya, Lauhul Mahfuz. Ya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana bertemu dengan Allah. Apakah Rasulullah melihat Allah? Ikhtilaf para ulama. Namun Aisyah pernah bertanya langsung ke Rasulullah. Hal ra'aita rabbak, wahai Rasulullah, ketika engkau Isra Mi'raj itu, engkau melihat Allah tidak? Kata Rasulullah, nurun anna ara. Ada cahaya bagaimana aku bisa melihat Allah? Karena disebutkan dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sabda apa? Hijabuhu nur. Hijab Allah itu cahaya. Kalau Allah membuka hijabnya akan terbakar semua yang terlihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini menunjukkan Pak Allah berada di atas arasy sana di langit. Kalau Allah berada di mana-mana, Rasulullah enggak usah jauh-jauh pergi ke langit ketujuh sono ketemu Allah. Datang aja ke Cilengsi. Ya. Allah ada di langit. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para salafus saleh. Banyak ulama yang menyatakan ijma akan adanya kesepakatan salafus saleh bahwa Allah bersemayam beristiwa di atas arasy-Nya. Seperti Ibnu Qutaibah. Ya. Demikian pula Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim, Abu Zur'ah Ar-Razi. Demikian pula Al-Auza'i. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr. Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Thumma furidat alayya 50 shalah. Kemudian diwajibkan kepadaku 50 salat, masyaallah. Iya, di awal 50 salat. Fa aqbaltu hatta jitu Musa. Lalu Rasulullah pun turunlah. Sampai ketemu Nabi Musa di langit keberapa itu? Ke-6. Faqala ma sana'ta? Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang kau lakukan? Dalam satu riwayat yang lain, apa yang Allah wajibkan kepadamu hai Muhammad? Kata Rasulullah, furidat alayya 50 shalah. Diwajibkan atasku 50 salat. Qal, Nabi Musa berkata, ana a'lamu a'mal a'lamu bin nasi minka. Aku ini lebih tahu dan lebih berpengalaman tentang manusia dari kamu. Ya. Alajtu bani Israil asyaddal mu'alaja. Aku menghadapi Bani Israil. Bagaimana mereka ngeyelnya? Ya. Wa inna ummataka la tutiqu, dan umatmu pasti tidak akan mampu itu. 50 waktu, bayangkan, sehari semalam. Farji ila rabbika fasalhu. Kembali kepada Rabbmu, minta keringanan kepadanya. Ya, faraja'tu fasa'altuhu. Lalu aku kembali kepada Allah dan aku minta keringanan. Faja'alha arba'in, maka Allah menguranginya jadi 40. Thumma mislahu, kemudian turun lagi, naik lagi kepada Allah minta lagi. Dikurangi 30. Dikurangi jadi 20. dikulangi lagi jadi 10. Nabi Muhammad bolak-balik terus antara Nabi Musa kepada Allah, Nabi Musa kepada Allah. Ya. Faja'ala khamsan, akhirnya Allah jadikan 5. Setelah 5 datang turun lagi kepada Nabi Musa, disuruh balik lagi minta keringanan. Ya. Kemudian dalam satu riwayat yang lain disebutkan Nabi Musa disuruh minta keringanan. Maka Nabi Muhammad sudah malu. Dalam satu riwayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, "Ya Muhammad, inna khamsun wa inna khamsun." Ya 5 tapi sama dengan 50. La yubaddalu qawlu ladai. Dan keputusanku sudah tidak akan berubah lagi. Dan ternyata benar. 5 ini aja udah banyak yang bolong-bolong, Pak. Iya. 5 ini aja banyak yang menganggapnya berat. Iya. Tapi alhamdulillah buat orang-orang yang beriman, itu insyaallah enggak berat. Ringan sebetulnya. Iya. Fakultu sallamtu bi khairin fanudiya inni qad amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi wa ajzil hasanata ashra. Lalu diserulah dari langit, aku telah memutuskan kewajibanku dan aku sudah memberikan keringanan kepada hamba-hambaku dan aku memberikan pahala setiap salatnya sama dengan 10. Fi haditsin Anas qala Musa rabbi lam adunna an tarfa alayya ahadan. Dalam satu hadis Anas, ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6, kan Nabi Musa tadi menangis. Ya. Lalu Nabi Musa berkata, "Ya Allah, aku tidak menyangka kalau ternyata ada orang yang lebih hebat dariku. Umatnya lebih banyak, yang lebih banyak masuk surga." Fi riwayatin mu'allaqah ba'da dzikril arba'ati anhar. Dan dalam sebuah riwayat yang mu'allak, setelah Rasulullah menyebutkan 4 sungai tadi, fa'utitu bisalasati aqdah, lalu dibawakan kepadaku 3 gelas, qadahun fihi laban, 1 gelas diisi susu, wa qadahun fihi asal, 1 gelas isinya madu, wa qadahun fihi khamr, dan 1 gelas isinya arak. Fa'akhadtu alladhi fihi laban fasyaribtu, maka aku mengambil yang susu lalu aku meminumnya. Faqila li asabtal fitrah anta wa ummatuka. Ya, maka lalu dikatakan kepadaku, engkau telah tepat mengambil fitrah engkau dan umatmu. Ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan umat Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mafihi, dan dalam ayat yang lain, wadanal jabbar rabbul izzati wa fatadalla. Ketika Rasulullah telah sampai kepada Allah, maka Allah pun mendekatlah. Rabbul izzah fatadalla hatta kana minhu qaba qausaini au adana. Yang disebutkan oleh Allah dalam surat An-Najm itu. Fa auhallahu fi ma auha 50 salatan. Maka Allah pun memberikan wahyu kepada Rasulullah 50 salat. Afi, dan dalam satu riwayat yang lain berkata Musa, fa ummatuka adhafu ajsadan wa quluban wa abdanan wa absan wa asma'an. Ketika Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad bahwa aku lebih pengalaman dari kamu hai Musa. Aku ini sudah menghadapi Bani Israel yang badan mereka kuat-kuat. Sementara umatmu lebih lemah badannya, hatinya, penglihatan dan pendengarannya. Karena umat Islam ini memang umat yang paling lemah, Pak, dari sisi fisik. Tapi ternyata yang paling utama dibandingkan dengan umat-umat sebelum kita. Alhamdulillah. Dimana keutamaan umat Islam ini, Masya Allah ya. Kata Rasulullah kepada para sahabatnya, Pak, antumul akhirun al awwaluna yawmal qiyamah. Kalian ini umat yang terakhir tapi kalian nanti yang pertama masuk surga pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Islam. Maka bersyukurlah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Afi faltafata ila Jibril ka'annahu yastasyiru fi dzalik. Dan dalam hadis, dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ketika Nabi Musa menasihati Nabi Muhammad supaya minta keringanan, Nabi Muhammad menengok kepada Jibril seakan beliau minta musyawarah dengan Jibril. Gimana ini? Maka Nabi Jibril berisyarat, iya, kalau kamu mau silakan. Fihi maka dalam satu riwayat yang lain, maka Rasulullah bersabda, ya Rabb, inna ummati du'afa ajsaduhum wa qulubuhum wa asma'uhum wa basaruhum wa badanuhum. Ketika Nabi Muhammad kembali lagi kepada Allah minta keringanan, Nabi Muhammad berkata, ya Allah, umatku ini lemah-lemah badannya, hatinya, pendengaran, penglihatan, dan badan mereka. Dalam satu riwayat yang lain, faqala al-jabbar. Ya, ketika Rasul bertemu dengan Allah, Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala labbaika wa sa'daik. Qala innahu la yubaddalu al-qawlu ladayya kama faradtu 'alayka fi ummil kitab. Setelah Allah memutuskan 5 salat 5 waktu dikurangi terus, maka Allah berfirman, sesungguhnya tidak akan berubah lagi keputusanku. Ya. Sebagaimana aku telah wajibkan kepada engkau dalam ummul kitab, yaitu lahul mahfuz. Fihi dalam satu riwayat yang lain, ya Musa, Nabi Muhammad berkata kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad untuk minta keringanan lagi. Qala ya Musa, qad wallahi istahyaitu min rabbi mimma ikhtalaftu ilaih. Hai Musa, demi Allah, aku malu sama Allah. Karena bolak-balik terus minta keringanan. Ya. Maka Nabi Musa berkata, fahbid bismillah. Kalau begitu turunlah bismillah. Kemudian Rasul pun sampailah. Ya. Wastaiqadha wa huwa fi Masjidil Haram, dan beliau bangunlah dan beliau berada di Masjidil Haram. Ya. Fi hadits Abi Dzar, dan dalam hadits Abu Dzar, furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah. Ketika aku berada di rumahku, tiba-tiba atap rumahku terbuka. Ya. Fanazala Jibril, turunlah Jibril. Dalam hadis tadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di sisi Ka'bah. Kata para ulama tidak bertabrakan. Karena pertama Jibril mendatangi Rasulullah di rumah beliau, kemudian Jibril membawa Rasulullah ke Ka'bah. Nah, di sanalah Rasulullah dibelek ya dadanya. Ya. Wa fi faiza rajulun qa'idun ala yamini aswidah wa ala yasari aswidah. Dan dalam satu riwayat lagi disebutkan ketika Rasulullah bertemu sudah masuk ke langit yang pertama, ya. Bertemu dengan Nabi Adam. Kata Rasulullah, aku melihat seorang laki-laki di kanannya sesuatu yang hitam, di kirinya sesuatu yang hitam. Idza nadhara qibala yaminihi dhahik. Kalau ia melihat ke kanan, ia tertawa. Wa idza nadhara qibala yasari baka. Kalau ia melihat ke kiri, ia menangis. Faqala marhaban bin nabi salih wal ibni salih. Lalu ia berkata, selamat datang anak yang saleh dan nabi yang saleh. Lalu aku berkata kepada Jibril, siapa ini? Maka Jibril berkata, hadza Adam, ini Adam. Wa hadhil aswida an yamin wa shimal nasamu bani. Dan yang hitam di kanan dan kirinya itu adalah anak-anaknya. Iya. Yang di kanan itu mereka penduduk surga. Maka Nabi Adam ketika melihat ke kanan, beliau tertawa. Yang di kirinya itu penduduk neraka. Makanya Nabi Adam menangis ketika melihat ke kiri. Iya. Dalam satu riwayat yang lain, hiya khamsun wa hiya khamsun. Ya, 5 salat tapi sama dengan 50 salat. Afi dalam waktu yang lain-lain tsumman talaqabi hatta intaha bi ila sidratil muntaha wa ghasyaha alwanun la adri mahi. Ya, kemudian aku dibawa lagi sampai ke sidratul muntaha, dan ternyata sidratul muntaha itu ya banyak warna-warni yang aku tidak tahu apa itu, saking indahnya warnanya. Summa udkhiltul jannah, lalu aku dimasukkan ke surga. Jadi ketika Isra Mi'raj itu Rasulullah dimasukkan ke mana? Ke surga. Fa idza fiha habail lu'lu wa idza turabuhal misk, dan ternyata di sana ya terdapat permata-permata dan tanahnya itu dari misk. Dalam hadis Ibnu Abbas dan Abu Habbah, kemudian aku diangkat lagi, dinaikkan sehingga aku pun sampai ke tempat yang aku mendengar suara pena. Maka Allah pun mewajibkan kepada umatku 50 salat. Ini riwayat-riwayatnya banyak banget, Pak. Ya, tentang Isra dan Mi'raj. Nah, inilah ya akhul Islam, kisah Isra dan Mi'raj. Ya, yang jelas ini kisah yang agung. Dan para ulama berbeda pendapat kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Namun ketahuilah ya akhi, tidak ada satupun riwayat yang sahih kapan terjadi Isra dan Mi'raj. Sebagian mengatakan bulan Ramadan, sebagian mengatakan bulan Rajab, dan itu pendapat yang paling lemah kata para ulama. Apalagi mengatakan 27 Rajab. Jadi masalah kapan terjadinya sama sekali enggak ada berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan subhanallah, para sahabat pun enggak pernah nanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, Isra Mi'raj itu kapan terjadinya? Bulan apa, tanggal berapa biar kita bisa rayain gitu loh." Enggak ada para sahabat nanya ke Rasulullah. Dan Rasulullah pun juga tidak pernah memerintahkan para sahabatnya, "Ayo kita rayain." Kalau itu baik, tentu Rasulullah sudah pertama kali memerintahkan umatnya, Pak. Karena Rasulullah paling tahu tentang kebaikan. Para sahabat paling semangat kepada apa? Kebaikan. Dan anehnya para tabi'in pun tidak ada yang bertanya kepada para sahabat, kapan itu terjadinya Isra Mi'raj? Ya. Maka dari itu ya ahli Islam, yang terpenting Isra Mi'raj itu wajib kita yakini kejadiannya. Yang kedua, itu menunjukkan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaannya dan keutamaan nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih terpenting lagi, kita betul-betul menjaga salat 5 waktu. Bayangkan, Pak, seluruh syariat selain salat 5 waktu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Tapi untuk sholat 5 waktu, Allah langsung manggil Nabi Muhammad. Ketemu langsung tanpa perantara sudah. Itu menunjukkan sholat 5 waktu itu kedudukannya agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahu a'lam, saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.